podo melu ngaman ke warga, mengku bengi podo metuwo, rame-rame yo podo rungo, wedang kopi lan pacitane bakal ono sing nyepake dolanan gaple sakancane kanggo ngusir rasa ngantuke jaman lan situasine sis kamling ayo digalake ngamanke wargane dhewe ben srawung karo tangga tanggane mlarat suki kabeh padha wae. Ojo tansah akeh alesane moto ngantuk esuk nyambut gawe bali turu nganti sapol-pol sis kamling nenengake gawe aman kampung dhewe sis kamling nenengake gawe rukun karo tanggane sis kamling nenengake ojo lali kesehatane gotong royong karo wargane sambi jogo aman kampung jaman lan situasine sis kamling ayo digalake ngaman ke wargane dhewe ben srawung karo tangga tanggane mlarat suki kabeh padha wae ojo tansah akeh alesane.